Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita dan uswatun kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyata demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita telah sampai pada ayat 76 dari surat Al-Hijr, surat ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaha lasabilim muqim. Sungguh kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 76 ini tentu saja terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayatnya sangat singkat, tetapi memiliki makna yang dalam. Wa innaha ha di sini kembali kepada kota di mana Nabi Lut alaihissalam menetap dan umatnya juga berada di situ. Kemudian Nabi Lut pergi meninggalkan kota itu, sementara umatnya dengan pesta poranya tetap berada di kota itu. Kemudian kota itu pun sebagaimana yang terekam di ayat 74, faja'alna 'ala 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Jadi kota yang disebutkan pada ayat 76 ini adalah kota Sodom, dan pelakunya disebut dengan Sodomi, yaitu kota di mana Nabi Lut alaihissalam pernah menetap dan pernah berdakwah, dan malaikat pernah datang ke situ, namun kaumnya tidak mau berubah perangainya dari seharusnya menuju kepada kebaikan, malah dari yang buruk bertambah buruk, dari yang bejat bertambah parah. Untuk itu Allah membalikkan kota itu, bawah berubah ke atas, atas berubah ke bawah. Dan kota itu di ayat 76 ini disebutkan masih dilewati oleh kaum kafir Quraisy dalam perniagaannya. Karena disebutkan dalam surat Rihlata Sita Iwas Soif, dalam surat Quraisy, bahwa kaum kafir Quraisy itu memiliki perniagaan pergi menuju kota Yaman di musim dingin dan pergi menuju kota Suria di musim panas, karena Rihlata Sita pada musim hujan atau musim dingin, waswaif pada musim panas. Ketika perjalanan itulah kaum kafir Quraisy melihat bagaimana ada satu daerah yang datar dan kosong, yang itu disebut menurut sejarah itu adalah kota Sodom, yang menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja diturunkan di akhirat kelak, tapi di dunia ini pun Allah menurunkannya, seperti pada kajian kita hari ini terkait erat dengan kaum Lut. Tujuannya sebagai pelajaran, sebagai pelajaran bagi kaum kafir Quraisy yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa ayat ini diturunkan, dan pelajaran bagi kita umat manusia pada saat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat dan Maha Kuasa. Allah mampu menghancurkan kota, tidak saja kota Sodom. Di dunia ini pun kita menemukan berbagai kota yang dihancurkan, terkadang bukan karena ulah manusia, tapi memang Allah sengaja menurunkannya sebagai pelajaran, baik karena kemaksiatan ataupun sekedar unjuk gigi bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa hingga detik dan saat ini. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita minta penjelasannya tentang ayat 76 dari surah Al-Hijr. Silakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan yang tegas tentang suatu kota, suatu daerah yang dihancurkan oleh Allah akibat penduduknya yang melakukan tindakan-tindakan maksiat dan tidak mau diatur di dalam kehidupan ini. Yang menarik dalam kisah kaum Nabi Lut ini, kaum Sodomi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal, di mana mereka itu dihancurkan oleh Allah dengan cara dibalik tanahnya, dibalik permukaan menjadi bawah, bawah itu menjadi permukaan, sebagaimana kita membalik telapak tangan kita. Jadi atas tangan, telapak tangan di atas, sedangkan buku tangan itu berada di bawah akhirnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pernyataan tentang itu. Wa innaha, bahwasanya kota itu labisabilim muqim, akan menjadi terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Bahwa umat yang dihancurkan oleh Allah, kota yang dihancurkan oleh Allah itu masih tetap eksis, tetap ada, ya. Dan ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi seharusnya menjadi sumber penelitian kita. Ketika Allah menyatakan, menginformasikan tentang ini, kita harus kita selain percaya akan kebenaran tentang Al-Qur'an juga harus memeriksanya kembali. Saya pernah membaca dalam suatu surat kabar tentang penemuan yang diperkirakan itu adalah kota kaum Nabi Lut yang dihancurkan. Karena ketika digali, ditemukan sisa-sisa sejarah yang anehnya itu adalah rumah terbalik begitu. Atapnya itu sudah di bawah, bukan lagi di atas. Jadi ada perkiraan seperti itu. Tapi itu belum sampai kepada satu keyakinan bahwa memang itulah kota Sodom yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibalikkan. Jadi kita di sini diminta untuk tampil menjadi orang-orang yang berusaha untuk meneliti informasi ini. Kita meyakini dengan benar bahwasanya memang Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi yang benar tentang kehancuran orang-orang suatu kota yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita seharusnya meneliti lebih jauh tentang ini. Kemudian yang menariknya juga adalah bahwa ini menceritakan tentang sejarah, bahwa tanpa kita sadari tempat dihancurkannya kota Sodom itu menjadi tempat lalu lalang manusia. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa manusia mungkin tidak tahu itu kota yang dihancurkan, sedangkan kita enak saja berjalan di atasnya tanpa bisa mengambil iktibar atau sejarah tentang hal itu. Nah, disinilah pentingnya penelitian itu. Ketika kita menemukan sisa-sisa sejarah, kita dapat kembali akhirnya mengambil ibrah. Teringat ketika melihat mayat Firaun yang dimumikan, kita teringat bahwasanya itu adalah pelajaran besar bagi kita untuk tidak melakukan sebagaimana dilakukan oleh Firaun, atau kalau tidak nasib kita sama sebagaimana nasib Firaun. Jadi sebenarnya ketika Allah menceritakan tentang kejahatan yang merajalela, kehancuran yang mereka terima, itu menginspirasi kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ya, tadi malam di suatu acara yang menarik adalah ketika diinformasikan ada dua orang anak yang kembar, ya, tapi satu akhirnya menjadi penjahat kelas kakap dan satu akhirnya menjadi seorang polisi begitu. Ketika ditanya kenapa sampai berbeda, kalian kan kembar begitu, kata mereka dengan jawabannya sama, tengok ayah kami. Ternyata ayahnya adalah penjahat kelas berat begitu. Jadi satu anaknya terinspirasi untuk mengikuti jejak bapaknya dalam kejahatan, tetapi anak yang lain gara-gara bapaknya melakukan tindakan yang tidak baik, dia terinspirasi untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Nah, saya kira yang perlu dan menginspirasi kita dari kisah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak meniru sikap kaum Sodomi yang saat sekarang ini semakin mengkhawatirkan kita akan keberadaannya. Semakin banyak, semakin ditransparan, tidak lagi orang malu-malu untuk mengatakan dirinya gay. Film-film Eropa yang kita bisa lihat, Anda gay, seperti itu pertanyaannya. Ya alhamdulillah pemerintah tanggap, walaupun hanya dari sisi menaikkan pajak saja sehingga hanya film Eropa tidak masuk. Salah satunya adalah karena berbahayanya hal-hal yang diajarkan oleh film-film Eropa yang masuk kepada kita. Mungkin dari segi tekniknya oke, kita mengakui bersama bahwa tekniknya itu pantas untuk dipelajari. Tetapi dari sisi yang lain, pendidikan tidak baik itu selalu diberikan kepada generasi-generasi bangsa kita. Kehidupan yang bebas, cara berpakaian yang tidak baik, sikap tidak begitu hormat terhadap orang-orang yang lebih tua, ini semua sebenarnya sangat bertentangan dengan adat dan tradisi yang kita pahami selama ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mencoba untuk lebih banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan lebih daripada itu, bagi para peneliti, ahli sejarawan, berusaha untuk mengungkapkan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Karena seluruh informasi yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah benar sebenar-benarnya, baik itu belum diketahui manusia ataupun ketika manusia akan mampu untuk mengetahuinya. Sebagaimana mungkin pernah terjadi dalam kisah Ar-Rum, ketika Allah menginformasikan ghulibati Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kamu akan menang orang Parsi daripada orang-orang Majusi, sedangkan pada saat orang-orang Roma daripada orang Parsi. Sedangkan pada saat itu kenyataannya adalah orang Parsi menang atas orang Roma, dan ini mengkhawatirkan umat Islam karena orang Parsi beragama Majusi menyembah api begitu, sedangkan orang Roma adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Dan terbukti setelah beberapa tahun kemudian ternyata keadaan menjadi berbalik. Sejarah mencatat bahwa akhirnya orang-orang Roma berhasil mengalahkan orang Parsi. Subhanallah, maha benar Allah, tinggal bagaimana kita mencoba untuk membuktikannya. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari surat Al-Hijr ayat 76, wa innaha lasabilim muqim, sungguh kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia, memberi kepada kita tiga kesimpulan. Yang pertama, bahwa ini adalah pelajaran bagi kaum kafir Quraisy yang menentang dan menghambat dakwah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah gugukesan para rasul. Yang telah terjadi sebelumnya akan juga terjadi pada diri Nabi, pada diri dan umat Nabi Muhammad. Namun kelebihannya, Nabi Muhammad berkata, ya Allah, selama masih ada aku hidup di kota Mekah dan Madinah, tolong jangan turunkan azab bagi mereka. Yang kedua, ini juga pelajaran bagi umat manusia, bahwa apa yang terjadi pada kaum Sodomi di daerah kota Sodom itu merupakan pelajaran dan peringatan akan, pertama, surga dan neraka itu ada dan pasti. Jadi ini pelajaran. Ketika Allah membolak-balikkan kota itu begitu mudahnya, dan menurut otak dan akal sehat itu tidak mungkin, maka bagi Allah tiada kata tidak mungkin. Ketika dia berhendak mengatakan kun, maka terjadilah. Dan pelajaran juga dari bagi umat manusia yang kedua adalah kiamat itu dan kebangkitan itu ada dan pasti. Rumah bisa dibalikkan, maka kebangkitan dari kubur, ada padang mahsyar, itu juga adalah suatu hal yang pasti. Nah, pelajaran yang ketiga adalah apa yang terlihat ini sebenarnya menjadi pelajaran manusia, walaupun tidak semua mengambil pelajaran. Kita menemukan ada peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh, dan pada waktu itu orang yakin bahwa ini adalah merupakan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak juga orang habis itu terlena lagi, walaupun dia tinggal di Aceh, seakan-akan tsunami tidak pernah terjadi di kota itu. Ambillah pelajaran dari setiap peristiwa. Karena apa? Karena pelajaran yang bisa diambil untuk kebaikan diri, kembalinya manfaatnya bagi diri sendiri. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.